berikutnya. Allah rahimahullah al-Ali radhiyallahu anhu fi siwati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Talib tentang sifat wudhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masa bi ra'si wahidatan. Rasulullah SAW pernah berwudu mengusap rambutnya satu kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, inna asahhu syai'in fil bab. Hadis ini hadis yang paling sahih di dalam permasalahan ini. Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Abu Talib itu siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhir hayatnya diajak apa? Untuk masuk Islam. Tapi masuk Islam enggak? Tidak. Anaknya siapa? Ya Ali radhiyallahu taala an. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, ya, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Wa laysa bil aqwal annahu balagha 18 sanatan bal mutaraddidatan baina 16 ila 7 sinin. Ada yang mengatakan masuk Islamnya ketika 18 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun ketika itu. Syahid al-masyahid kullaha illa Tabuk. Beliau menyaksikan peperangan jihad bersama Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Faqamahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah khalifatan anhu. Ketika perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya Rasul, sebagai khalifah yang mengatur Madinah ketika itu. Aqalu ama tarra an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Ketika perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk menjaga kota Madinah, dan Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau ridho menggantikan posisiku seperti Harun dari Musa alaihi salatu wassalam? Karena Harun itu siapa? Saudaranya Musa. Ustakhlif yawma qutil Uthman yawmal jum'ah al-ithmani asyarata khalat min syahratil hijjah sana 35. Beliau menjadi khalifah ketika Uthman bin Affan dibunuh hari Jumat 18 hijrah dari bulan Zulhijjah sana 35 pada tahun 35 hijriah. Ustashhada sabal jum'ah bil kufah li 17 laylatin khalat min syahri ramadhan sana 40. Dan beliau meninggal wafat, mati syahid di pagi hari di hari Jumat bil kufah, di negeri Kufah. Kufah itu di mana? Kufah itu di mana? Irak, Baghdad, Kufah. Kufah dan Basrah fil Irak. Di 17 lailatin khalat min syahr ramadhan, pada hari ke-17 di bulan suci Ramadhan tahun 40 hijriah. Wa mata ba'da thalath min darbati Syaqi bin Muljam lahu. Beliau dibunuh oleh Muljam, dibunuh, ditusuk. Nah, 3 kali tusukan. Wa qila ghairu dhalik, ada yang lebih. Wa khilafatuhu 4 sinin wa 7 ashhuri wa ayyam. Masa pemerintahan beliau 4 sinin 4 tahun wa 7 ashar 17 bulan 1 hari. Berapa? 4 tahun 17 bulan. Hah? Wa ayyam, dan ditambah beberapa hari. Waqad ulifat fi sifatihi wa bayan ahwalihi kutubu jammah wastafayna syatran salihan min dhalik al-rawdah an-nadiyah syarat tuhfa al-ulawiyah al-alawiyah. Banyak sekali biografi tentang Ali bin Abi Thalib. Yang paling enam kita mengambil intisarinya dari kitab Ar-Raudhah An-Nadiyah Syarah Tuhfah Alawiyah. Ini Ali bin Abi Thalib. Tentang wudhunya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya satu kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini adalah penggalan dari hadis yang panjang tentang sifat wudhunya Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya. Wa yufidu ma'afada hadis Uthman. Ini sama dengan hadisnya Uthman, Humran Maula Uthman. Inna ma'ata al-musannif rahimahullah bima fi at-tasrih bima lam yusarrih bi hadis Uthman. Di dalam hadis Ali ini lebih dirinci apa yang tidak disebutkan dalam hadis Uthman. Wa wa mashu ra's marratan, mengusap kepala satu kali. Aina nassa anna wahidatan ma tasrih bi tasrih ma adahu min al-a'dha. Disebutkan pengusapan satu kali nam bitathlith ma'adah min al-a'dha, dan disebutkan penyebutan tiga kali dari yang lainnya dari anggota al-wudhu. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillah rabbil alamin.